إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab Fadlu Qiyamul Lail. Babu Fadli Qiyamul Lail. Bab tentang keutamaan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, berdiri di malam hari, salat malam, ada dua salat, yaitu tahajud dan witir. Apa perbedaannya? Tahajud tentu genap, witir ganjil. Tahajud harus tidur dulu, sedangkan witir boleh sebelum tidur. Bahkan jika kita tidak yakin nanti malam akan bangun karena terlalu capek, kurang enak badan, dan seterusnya, maka dianjurkan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Dan ini yang sering dilakukan oleh Abu Bakar. Termasuk wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Beliau awali dengan firman Allah ayat ke-79 dari surah Al-Isra. Qala Allah Ta'ala wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak wa minal layl. Ada huruf min, ini litab'id, sebagian. Dari sebagian malam, berarti tidak sepanjang malam. Orang yang sholat sepanjang malam menyelisihi sunnah. Wa minal layl, sebagian dari malam, berarti tidak terus menerus, bahkan sedikit dibanding dengan istirahatnya, tidurnya. Dan sebagian dari malam itu boleh pertengahannya, boleh di awalnya, boleh di akhirnya. Nah, ini yang terbaik di akhirnya, yang dengan istilah sulutsul lail, sepertiga malam. Jadi ketika mendengar istilah sepertiga malam, maka yang dimaksud adalah sepertiga malam yang akhir. Karena sekarang ini juga sepertiga malam kan, sepertiga malam yang awal, sepertiga malam yang pertengahan, dan sepertiga malam yang akhir. Berarti kan sepertiga, sepertiga, sepertiga, jadi satu kan. Dan di antara malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah setelah bangun dari tidur. Nafilatan lak, sebagai tambahan buat engkau. Lafaz nafilatan tidak menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Karena ada kalimat nafilah tetapi tidak wajib. Ini wajib. Wajib bagi siapa? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini lak, bukan lakum. Berarti khitab dari ayat ini, yang diajak bicara oleh ayat ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada beberapa ayat yang khusus untuk beliau. Falamma qada Zaidun watara. Falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid telah menunaikan hajatnya, mentalak istrinya, aku nikahkan engkau dengan dia. Tentu kita tidak boleh mengamalkan ayat itu. Ayat itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk menikahi jandanya Zaid. Begitu juga ayat ini. Ayat ini mewajibkan tahajud. Untuk siapa ayat ini? Untuk beliau. Bukan untuk kita. Kita tidak wajib. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkan engkau, menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Apa yang dimaksud? Tempat tertinggi, kedudukan tertinggi yang tidak akan bisa dicapai oleh siapapun. Tidak Musa, tidak Isa, tidak Nuh, tidak Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Beliaulah satu-satunya yang mempunyai kedudukan tertinggi itu. Apa? Syafa'atul uzma. Syafa'at terbesar. Tidak dimiliki oleh siapapun. Hanya dimiliki oleh beliau. Seandainya tidak karena syafa'atul uzma dari beliau, maka seluruh manusia Allah biarkan seperti itu. Lapar, haus, telanjang, tanpa naungan, tanpa alas kaki, terus Allah biarkan seterusnya. Nah, Allah mulai mengadili manusia satu persatu setelah beliau sujud cukup lama itu. Ini yang disebut dengan syafa'atul uzma, di mana Nabi Adam tidak punya, Nabi Ibrahim tidak punya, Nabi Nuh tidak punya, sampai Nabi Isa. Tidak ada yang memilikinya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tertinggi ini. Amrun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamil lail ba'da al maktubah. Ini merupakan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan qiyamul lail setelah maktubah, setelah salat lima waktu yang wajib itu. Wa hadzal wujub, dan ini wajib. Ini wajib. Makhsusun bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dunal ummah. Kewajiban yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan selain beliau, bukan umat ini. Dan itu ada beberapa. Ya. Kewajiban menyampaikan bahwa ini salah. Ini wajib. Itu khusus beliau. Ketika di hadapan beliau ada kemungkaran, ada kesalahan. Dan itu tidak untuk diri kita, ya kan? Di depan kita ada kesalahan, kita diam saja, kita tidak berdosa. Ada di depan mata kita orang makan minum dengan tangan kiri, kita diam saja, tidak berdosa. Tidak mutlak kita berdosa, tapi muqayyad, terkait. Ketika yang makan minum dengan tangan kiri adalah istri kita, anak kita, kita berdosa kalau diam saja. Adapun yang lain, tetangga misalnya, teman misalnya, tidak berdosa. Adapun Nabi, berdosa. Ketika beliau diamkan seorang sahabat makan dengan tangan kiri misalnya, tidak sholat misalnya, melakukan keburukan, memakai emas misalnya, beliau berdosa. Wajib bagi beliau menyampaikan, melarang. Bahkan sebagiannya beliau tidak banyak bicara. Ada laki-laki memakai emas, maka diambil oleh Nabi dan dibuang. Wajibkah kita seperti itu? Tentu tidak. Malah tidak boleh, ya kan? Ada orang pakai emas, kita ambil, kita buang, ya. tentu akan mengakibatkan hal-hal yang buruk. Ya, ini harus difahami. Ada yang wajib dilakukan oleh Nabi, ada yang tidak wajib, dan itu tidak wajib kita lakukan. Ya. Salah satunya ini, ya, salat malam. Apakah kita semua dianjurkan? Iya. Merupakan keutamaan besar. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian, As-Sajdah 16, qala Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'. Punggung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya, meninggalkan tempat tidur di saat orang-orang tertidur lelap. Jam-jam, waktu-waktu yang sangat nikmat dipakai untuk tidur. Jam setengah tiga, jam tiga, jam setengah empat. Saat-saat nikmat tidur. Dia bangun. Dia tinggalkan tempat tidurnya. Dia menghadap Allah. Ini keutamaan besar. Dan inilah satu-satunya sholat. Yang tidak wajib, tapi diperintahkan dalam Al-Quran secara sharih. Secara sharih. Berarti keutamaannya besar sekali. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Ini semakna surat Adz-Dzariyat. Sedikit sekali dari malam itu yang mereka pakai untuk istirahat, untuk tidur. Sedikit. Ya. Dan ini membantah teori sebagian orang-orang kufar yang menyatakan bahwa disuruh memperbanyak istirahat agar sehat. Dan walillahilham, tampil di antara mereka, saya kira dokter-dokter muslim, ya, yang menemukan manfaat dari bangun malam. Ada waktu-waktu tertentu ketika waktu tersebut bangun dan melakukan gerakan-gerakan tertentu akan menghidupkan sel begini, sel begitu. Ini para ahli yang tahu. Dan bagi kita tentu cukup dengan perintah Nabi. Mustahil perintah Allah lewat lisan Nabi membuahkan penyakit, mengakibatkan keburukan. Mustahil. Sangat mustahil. Yeah. Tentu semua perintah Allah itu membuahkan kebaikan kalau kita taati. Salah satunya ini. Dan kita dapati contoh di kiri kanan kita. Orang-orang yang selalu menghidupkan malam. Dan itu rutinnya. Bukan sekali dua kali menjadi kehidupan dia. Rutin kan yang disukai oleh Nabi seperti itu. Yang Allah sukai seperti itu. Walaupun sedikit tapi dawam. Tapi rutin. Akan muncul kebaikan demi kebaikan. Sehat. Ya. Kemudian hadisnya yang pertama. وعن عائشة رضي الله عنها قالت dari Aisyah dia berkata كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل كان menunjukkan kebiasaan bukan sekali dua kali Nabi membiasakan qiyamul lail setiap malam hatta tatafattara qadamahu hingga kedua telapak kaki beliau bengkak. membesar karena akan menahan beban selama berjam-jam, bengkak. Ya. Fakultu lahu, dan ini betul-betul bengkak karena sholat. Ya. Ada satu firqoh di negeri kita ini yang seenaknya menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa sholat yang dimaksud bukan ruku, sujud, tapi berjuang ke sana kemari, lari ke sana kemari sampai bengkak. Ya. NII, saya pernah dengar orang NII menafsirkan hadis ini seperti itu. Kalau cuma sholat, mosok bengkak. Gitu ya. Padahal betul-betul bengkak, membesar telapak kaki beliau karena saking lamanya menahan beban badan beliau. Ya, betul-betul bengkak. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepada Nabi, Aisyah bertanya kepada Nabi, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini semua? Kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Padahal, apa? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu sudah diampuni. Dosa yang mana? Yang sudah dilakukan dan yang belum. Salah satu keistimewaan beliau, keutamaan beliau, dosa jangankan yang sudah, dosa yang kemarin, bulan lalu, tahun lalu, yang besok nih sudah diampuni. Maka seandainya Nabi nekat mau berbuat dosa, belum berbuat dosa sudah diampuni. Beliau nekat mau minum khamar misalnya, belum minum khamar sudah diampuni. Tapi beliau dengan keadaan seperti ini semakin jauh dari dosa. Nah, bandingkan dengan diri kita, ya. Tidak ada jaminan sedikit pun. Tapi begitu beraninya kita berbuat dosa. Dengan ditiupkan oleh setan, oleh iblis, ketika kita akan berbuat dosa, apa kata setan, kata iblis? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Kalimat ini kalimat hak, bukan kalimat batil. Tapi itu datang dari setan. Agar apa? Agar kita berani berbuat maksiat. Ya. Salah satu tipuan iblis adalah mengingat-ingat bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penerima Taubat ketika akan berbuat dosa. Betul apa salah? Tentu salah. Salah tempatnya. Bahwa meyakini Allah Maha Pengampun, betul sekali. Tetapi itu diyakini ketika kita akan berbuat dosa, ini yang salah. Karena selain Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Allah juga syadidul azab, syadidul iqab, sari'ul hisab. Dahsyat siksanya, cepat hisabnya. Kan kita tidak boleh hanya harapan saja, hanya rojak saja, tapi juga harus ada khauf. Ada roja, ada khauf, ada roja. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau mau sholat sampai bengkak-bengkak? Padahal dosa-dosamu yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan dijamin ampun. Dijamin ampun. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Kalau begitu, kenapa aku tidak bersyukur? Oh, luar biasa. Justru itu, aku bersyukur. Ataulah kita dari sini bahwa salah satu bentuk syukur adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini bentuk syukur. Maka orang saleh, insya Allah dia bersyukur. dengan sholat, dengan berjamaah, dengan menutup aurat, dengan bertauhid, dengan menggigit sunnah, berarti dia bersyukur. Maka ketika Aisyah bertanya seperti ini, dijawab, afala akunu abdan syakuro. Kalau begitu pantas kan? Saya bersyukur. Karena dosa-dosaku pasti diampuni sebelum dan sesudah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau tidak turunkan fawaid karena ini pengulangan dari hadis 98. Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya 1161. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا. Ini dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ali dan Fatimah, suami istri ini, putri Nabi dan keponakan Nabi. Fatimah putri Nabi, Ali keponakan Nabi, anaknya Abu Thalib ya kan, sepupu. Dan dua-duanya menikah karena bukan mahram. Didatangi oleh Nabi, diketuk pintunya oleh Nabi di saat sepertiga malam. Faqal, Nabi bertanya, ala tusalliyan, kenapa kalian berdua tidak sholat? Yang dimaksud sholat malam, sholat tahajud. Kenapa kalian tidak sholat? Ya, disingkat tadi sini. Ya. Ada jawaban dari Ali bahwa kami serahkan kepada Allah apakah bangun atau tidak. Ya. Nabi meninggalkan rumah Ali sambil menepok paha Nabi. Ya. Disingkat tadi sini oleh beliau. Beliau ingin menunjukkan tentang disukainya, disunahkannya ia mulai. Muttafaqun alaih. Dan ini merupakan dalil tambahan betapa terhadap keluarga itu terus diperhatikan walaupun sudah nikah. Kan sudah nikah kan? Tapi terus diperhatikan. Ini kan tidak wajib. Tidak wajib bagi Ali dan Fatimah untuk sholat malam. Tapi tetap diperhatikan. Yeah. Maka anggapan bahwa orang tua sudah lepas tangan terhadap anak yang sudah menikah, yang sudah beristri, yang sudah bersuami, ini anggapan yang keliru. Jadi orang tua terus memantau anaknya, agama anaknya, ketaatan anaknya, walaupun sudah menikah. Ini salah satu dalil. Kemudian Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail yang didatangi itu, ya kan? Yang akhirnya bertemu dengan istrinya, menantunya, dan berpesan agar supaya Ismail menceraikan istrinya. Ya. Ini dalil betapa orang tua harus terus mengawasi. Ya, walaupun anaknya sudah menikah. Dan sekaligus keutamaan qiyamul lail. Ada satu faidah di sini. Bayanu fadilati salatil lail wa iqadhin naimina minal ahl wal qarabati lidhalik. Menerangkan tentang keutamaan qiyamul lail dan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, keluarganya, ahlinya, anaknya, istrinya, suaminya, untuk qiyamul lail. Bahkan tentang suami istri ada anjuran khusus, yaitu dibangunkan, kalau sulit bangun maka dipercikin air. Kalau dipercikin air masih enggak bangun? Enggak ada terusannya. Ya kan? Maka antum jangan terusin. Gitu. Inilah Nabi, ya kan? Kenapa? Karena tidak wajib. Karena tidak wajib. Kalau wajib, iya seperti sholat subuh. Ya. Tidak boleh memaksa seseorang, walaupun istri kita, untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib. Nah, termasuk anak kita. Termasuk santri kita, kalau kita punya pesantren, tidak boleh. Memaksa santri untuk sholat duha, untuk puasa Senin Kamis, tidak boleh. Tidak boleh. Atau anjuran yang sifatnya tidak ada pilihan bagi santri, enggak boleh. Ya. Yeah. Harus ada pilihan. Gitu. Dan tidak boleh dibikin malu. Tidak boleh. Karena orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah yang sunat, tidak tercela dan tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Nah, dibikin malu tidak boleh. Enggak puasa Senin Kamis, enggak sholat duha dibikin malu tidak boleh. Ya. Ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sebagian sekolahan, santren yang enggak memberikan pilihan kepada para siswa, kepada para santri. Mau enggak mau dia harus puasa Senin Kamis, mau enggak mau dia harus sholat duha. Mau enggak mau dia harus sholat tahajud. Jangan. Ya. Kemudian 1162. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum an abihi. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti ini anaknya Ibn Umar, cucunya Umar, Salim ya. Dari bapaknya, dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Dan hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Umar. Dan ini tidak masalah. Ya. Yeah. Tidak boleh kita pastikan bahwa ini riya, pamer, menunjukkan kelebihan dirinya sendiri. Tidak boleh. Karena ini lafaz kenabian. Lafaz kenabian. Maka jangan disembunyikan. Bagian dari wahyu, ya kan? Atau sebagian sahabat menyuruh orang lain untuk bertanya. Menyuruh dia untuk bertanya kepada sahabat yang lain. Seperti Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ketika Sa'id bin Zaid ditanya tentang siapa saja, 10 orang yang disebut namanya oleh Nabi pasti masuk surga. Sa'id bin Zaid termasuk apa tidak? Sa'id bin Zaid termasuk apa tidak? Termasuk kan? Termasuk kan? Sa'id bin Zaid tidak menyebut namanya. Ya. Hanya menyebut 9. Ya. Beliau suruh penanya untuk bertanya kepada yang lain. Ini pun boleh. Ya. Ini bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Karena tidak tersembunyi dari yang lain. Gitu ya. Ini mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengkisahkan tentang seorang nabi. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang nabi yang di disakiti oleh kaumnya, dilukai kepalanya sehingga luka lalu mengucur darah. Darah itu membasahi wajahnya, lalu Nabi ini mengusap wajahnya yang terkena darah ini sambil mengucapkan apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni mereka, ampuni umatku ini ya Allah, mereka tidak tahu. Ada seorang nabi yang seperti itu. Siapa nabi tersebut? Beliau sendiri. Beliau sendiri, kejadian di perang Uhud. Para sahabat tahu. Yang dikisahkan oleh beliau adalah beliau sendiri. Cara nabi ini ditiru oleh sebagian sahabat. Walaupun tidak wajib. Tidak ditiru oleh Ibnu Umar di sini. Nama tersebut harus disebut. Karena memang Nabi menyebut nama. Apa? Ni'mar rajuli Abdullah. Sebagus-bagus, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, anaknya Umar. Lau kana yusalli minal lail, seandainya dia sholat malam terus. Ya, seandainya dia sholat malam, yang dimaksud tentu rutin. Qala Salim. Salim, perawi hadis ini, anaknya Ibnu Umar, mengatakan, Fakana Abdullah ba'da zalika la yanamu minal lail illa qalila. Ibnu Umar, ayahku, setelah mendengar sabda Nabi ini, maka tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit. Waktunya, waktu malamnya dipakai, banyak dipakai untuk sholat malam. Ya, tentu tidak sepanjang malam seperti tadi. Dari mana bisa muncul ucapan ini? Berangkat dari mimpi. Berangkat dari mimpi. Mutafakun alaih. Saya bacakan kisahnya. Maka beliau mengeluarkan fawaid dari hadis ini. Bahwa qiyamul layli yadfa'ul azab. Qiyamul layl, solat malam, bisa menolak azab. Bisa menyelamatkan seseorang dari azab. Ada enggak kalimat itu di hadis tadi? Tidak ada. Karena disingkat oleh beliau. Hadis ini disingkat oleh beliau. Sama dengan hadis sebelumnya. Disingkat oleh beliau. Dan berhak bagi beliau untuk menyingkat karena beliau ulama ahli ilmu. Ahli hadis. Adapun kita jangan. Ya. Kita yang bukan ahlul hadis, jangan khawatir nanti, kan tujuan menyingkat ada tujuannya, yaitu mengambil sepotong itu untuk beristidlal dari potongan kalimat dalam hadis ini. Ini kan bisa benar, bisa salah. Hati-hati kalau salah. Maka jangan gampang-gampang memotong-motong hadis. Mana yang menunjukkan bahwa qiyamul lail itu bisa menyelamatkan seseorang dari azab? Ini dia. Ucapan Ibnu Umar menceritakan pengalamannya di zaman Nabi. Saya bacakan. Ibnu Umar mengatakan, "Kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya." Seseorang yang mimpi di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, ahdin Nabi, itu sering sekali menceritakan mimpinya kepada Nabi. Tentu mimpi yang satu, bukan mimpi yang dua. Kan mimpi ada berapa? Ada tiga, ya kan? Ada busra minallah, ada takhwifus syaitan. Ada satu lagi hadithun nafsi. Mimpi mana yang boleh ditafsirkan busra min Allah, kabar gembira dari Allah. Adapun yang dua tidak boleh. Istilah kita sampah ini, enggak perlu diperhatikan, buang, lupakan. Apa? Yang kedua, takhfifus syaitan. Rasa takut yang datang dari syaitan. Seluruh mimpi buruk, mimpi yang menakutkan, mimpi maksiat, pokoknya mimpi buruk. Tahu mimpi buruk dari mana? Isinya buruk. Mimpi berzina, mimpi minum khamar, mimpi tidak sholat, mimpi membuka aurat, itu semua mimpi buruk. Ya. Yeah. Ini jangan pernah ditakwil. Jangan pernah ditakwil dan jangan diceritakan kepada siapapun. Enggak ada artinya. Itu bikinan setan saja. Ulah setan saja. Dan setan bisa membuat kita semua mimpi. Maka ada sunahnya sebelum kita tidur. Ya, berwudu, baca ayat kursi dan seterusnya. Dan itu kan pengakuan setan sendiri di hadapan Abu Hurairah, ya kan? Yang terakhir, hadisun nafsi. Ini juga tidak usah ditakwil. Tidak ada artinya. Apa? Datang dari diri kita, keinginan kita, bayangan kita, sesuatu yang menimpa kita, lalu terbawa mimpi. Ini juga enggak ada artinya. Jangan ditafsir, jangan ditakwil. Berarti yang boleh ditafsir, ditakwil cuma satu tadi, busra min Allah. Kabar gembira dari Allah, dan mimpinya pasti mimpi baik. Enggak mungkin buruk. Tahu baik dari mana? Ya berisi kebaikan. Sholat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, cari nafkah. Itu semua kan baik. Ya. Yeah. Nah, orang yang bermimpi, tentu busra min Allah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selalu diceritakan kepada Nabi. Selalu dikisahkan kepada Nabi. Dan banyak, Umar juga pernah, Abu Bakar pernah, kadang Rasul mengetes Abu Bakar, wahai Abu Bakar, takwilnya apa? Nah, berarti takwil itu boleh datang dari diri sendiri. Takwil mimpi itu tidak ada dalilnya, tidak ada rumusnya, tidak ada bakunya, pakemnya, tidak ada. Kalau mimpi kehujanan, pasti begini. Kalau mimpi kebanjiran, nanti begini. Kalau mimpi nikah, nanti begini. Ini tidak benar. Jadi tidak ada rumusnya. Maka kitab-kitab takbir mimpi, primbon mimpi, batil semua. Batil. Karena tidak ada. Gitu. Kalau ada, tentu diajarkan oleh Nabi. Mimpi ini artinya ini, mimpi. Enggak. Malah Nabi ngetes Abu Bakar. Dan Abu Bakar bisa menjawab, berarti dari diri sendiri. Gitu. Maka banyak para ulama itu yang mimpi berbeda-beda, tafsirnya satu. Ditafsirkan, ditakbirkan, ditakwilkan oleh gurunya satu. Apa? Engkau akan mempelajari hadis dan akan mengetahui banyak tentang hadis. Takwilnya itu. Tapi mimpinya beda-beda. Nah, ini menunjukkan tidak ada rumusnya. Fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, aku berharap, aku ingin bermimpi gitu. Biar aku bisa cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentu namanya orang tidur hampir setiap malam mimpi. Tapi kenapa Ibnu Umar mengatakan fatamannaitu, aku berharap, aku mimpi seperti yang lain. Ini menunjukkan bahwa tadi, jangan semua mimpi ditakwil. Ya. Mimpi-mimpi yang baik. Dan yang akan dikisahkan ini mimpi yang baik. Wa kuntu gulaman syaban. Aku anak muda, remaja. Waktu itu aku masih remaja. Kan kejadian perang Uhud tahun ketiga atau keempat hijrah itu baru 15. Baru 15 tahun kan Ibnu Umar. Perang Badar mau ikut tidak boleh. Engkau masih kecil. Nah, perang Uhud setahun berikutnya boleh. Itu kira-kira 15 tahun. Ya belasan tahun bersama Nabi. Kan Nabi wafat kan tidaklah paling beberapa tahun ya kan. Kan beliau cuma 10 tahun. Ya, ya kira-kira 7 tahun setelah itu. Ya. Ya berarti kira-kira umur 21 atau 22 ya. Ibnu Umar itu ketika Nabi wafat. Berarti betul-betul anak muda. Nah, kejadian ini mungkin umur beliau belasan. Umur Ibnu Umar belasan. Wa kuntu gulaman syabban, aku anak muda remaja. Wa kuntu anamu fil masjid, waktu itu aku tidur di masjid. Ketika Nabi masih hidup, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitu fin naumi, dalam tidurnya aku melihat, aku bermimpi, ka'anna malakaini akhadhani, ada dua malaikat yang membawaku. Tentu ini bukan mimpi sembarangan, bukan yang dua tadi. Hadithun nafsi tidak, takwifus syaitan tidak. Berarti yang satu, busra min Allah, ada dua malaikat. Ya, dan dalam mimpi itu dari Allah tentu tahu. Gitu. Kan mungkin kita nanya, Ibnu Umar tahu dari mana itu malaikat? Ya kan? Emang pernah lihat malaikat? Akan begitu kan? Sama saja dengan pertanyaan Imam Syafi'i tahu dari mana kalau itu Rasulullah? Kan belum pernah melihat Rasulullah. Gitu. Si A, si B, si C, kan banyak kaum muslimin yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Apa kita tanyakan tahu dari mana kalau itu Rasulullah? Kan dia belum pernah melihat Rasulullah. Artinya di dalam mimpi itu ada petunjuk. Ada perasaan dan itu datang dari Allah bahwa itu Rasulullah. Gitu. Bahwa itu malaikat. Gitu. Fadhahaba bi ilan nar. Dua malaikat itu membawaku ke neraka. Dua malaikat itu membawaku ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun katayil bi'ri. Nerakanya itu dilipat, dikecilkan seolah-olah seperti sumur. Kan neraka tidak sekecil itu ya. Sempit. Sempit katayil bi'ri, sesempit sumur. Fa idza laha qarnan. Ada dua qarn. Ada dua tanduk. Wa idza fiha unasun qad ariftuhum, dan aku lihat di neraka itu ada orang-orang yang aku kenal. Ya, mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, kan Ibnu Umar tahu siapa Abu Jahal, Abu Lahab, dikenali oleh Ibnu Umar. Ya mungkin orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang kafir yang dikenal oleh Ibnu Umar ada di situ. Faja'altu aqul, lalu aku berlindung kepada Allah, aku mengucapkan a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Falakina malakun akhar, lalu datang malaikat yang lain, datang malaikat yang lain di luar selain malaikat yang dua tadi. Faqala li lam tura. Malaikat yang kedua itu mengatakan engkau belum. Artinya menyadarkan Ibnu Umar bahwa ini belum berakhir. Ya. Belum selesai. Ini masih mimpi gitu. Ya. Memberikan kabar gembira, memberikan penghibur bahwa ini belum selesai, bahwa engkau tidak akan diazab. Faqasastuha ala Hafsah. Aku ceritakan mimpi itu kepada Hafsah. Siapanya? Ah, saudaranya. Kakaknya ya. Kakaknya Ibnu Umar. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hafsah menceritakan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mentakwil mimpi Ibnu Umar itu apa? Tadi, ya. Ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah Ibnu Umar. Lau kana yusalli minal lail. Kalau dia salat malam. Ya. Ini takwil dari Nabi, takwil yang hak, wahyu tentunya. Padahal tidak ada kata-kata sholat malam di mimpi tadi. Ya, ya kita sholat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Disukai, disunahkannya, mengharapkan kebaikan, mengharapkan ilmu. Diterambil dari harapan Ibnu Umar untuk bermimpi, dan harapan-harapan seperti itu tentu ada pada diri kita. Tapi sayang harapan itu tidak kita ikuti dengan usaha. Tentu kita berharap hafal surat-surat dalam Al-Quran, tapi tidak ada usaha, tentu ini harapan yang tidak benar. Kita berharap memahami ilmu-ilmu tentang faedah tanpa belajar, harapan sekedar harapan saja. Jawazu madhir rajuli idza adda dhalika ila ta'atillah wal izdiyadi fi amalil khair. Bolehnya memuji seseorang, boleh, walaupun diketahui oleh yang bersangkutan, boleh. Ini tidak bertentangan dengan ucapan Nabi tentang orang yang memuji-muji saudaranya. Engkau sedang mematah-matahkan punggungnya. Berarti ada larangan pujian. Berarti ada dua sifat di sini. Kan tidak semua pujian itu sifatnya sama. Tidak semua pujian itu sifatnya sama. Tentu kita bisa membedakan pujian yang benar dengan pujian yang sifatnya menjilat, menyenangkan, asal bapak senang dan seterusnya. Tentu kita bisa bedakan. Untuk yang kedua ini haram, dosa, jangan. Nah, untuk yang kedua inilah berlaku sabda Nabi, wa idza ra'aitumul maddahi fahtu fi wujuhihi muttura. Apabila engkau melihat ada maddahi, orang yang suka muji-muji orang lain, maka ambil pasir debu, taburkan ke wajahnya. Nah, pujian-pujian yang sifatnya yang kedua tadi beda dengan apa yang diucapkan oleh Nabi tadi, atau seorang guru terhadap muridnya, kan banyak sekali. Yang dari pujian guru itu, si murid semangat luar biasa. Ada seseorang yang akhirnya jadi ulama, semangat belajar ilmu, cuman gara-gara ucapan gurunya. Apa? Tulisanmu mirip-mirip tulisan ahli hadis. Nah, sederhana sekali ini kan. Barangkali mengalir saja dari mulut sang ulama ini. Tetapi ucapan ini membekas di hati muridnya. Dan dia semangat untuk belajar, akhirnya jadi ulama. Yeah. Banyak pujian-pujian yang membuat seseorang itu menjadi semangat. Ini boleh. Nah, termasuk pujian Nabi. Kan Nabi memuji di sini, ni'mar rajul Abdullah. sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah kalau dia terus solat malam. Berarti boleh. Al-'abidu yu'ti kulli dhi haqqin haqqah, fal-qiyamu lahu waqtun war-rahatu lahu waqtun. War-rahatu laha waqtun. Seorang abid, apa abid? Ahli ibadah. Abid tidak seluruh sahabat abid. Bisa dihitung. Ibnu Umar, Abu Dzar, Abdullah bin Amr bin Al. Bisa dihitung, sedikit. Yang selalu sholat sunat, selalu puasa sunat, tidak semuanya. Ya, ini tidak sama dengan Khalid bin Walid, Amr bin As, ayahnya si Abid tadi, Abdullah bin Amr bin As. Itu menonjol di medan perang. Bukan Abid. Jadi ahli ibadah itu tidak wajib. Ya. Ahli ibadah itu bukan sholat lima waktu ke masjid, bukan. Wah, ahli ibadah itu. Nah, sekarang kan gitu kan. Ada orang lima kali ke masjid, ya. Masjid mulu nih ahli ibadah nih. Padahal itu ya standar memang begitu. Ya, para sahabat, tabi'in, ya hal yang biasa. Mundar-mandir ke masjid sehari lima kali untuk sholat berjamaah, ya, hal yang biasa. Bukan disebut ahli ibadah. Ahli ibadah, ya seperti tadi, sholat-sholat sunat tidak ditinggalkan. Ya mulai duha dan seterusnya. Ini tidak wajib. Nah, abid ahli ibadah itu memberikan hak kepada yang berhak. Hak-haknya. Hak qiyamul lail, hak istirahat, hak istri, hak anak. Maka ketika ahli ibadah tidak memberikan haknya kepada istrinya, kepada anaknya, tercela. Contohnya, dia sendiri waktu itu. Ketika sebelum ditampar oleh ayahnya, kan ditampar oleh ayahnya, kan? Ya, di hadapan Nabi dinikahkan dengan seorang wanita yang cantik, tetapi ya memang serumah satu kamar, tetapi malam ditinggalkan terus ibadah, terus ibadah. Istrinya lapor sama Umar, marah, ya, ditampar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi abid tidak seperti itu. Ya. Abid itu memberikan haknya kepada yang berhak. Termasuk dirinya sendiri. Termasuk badannya. Tangannya, kakinya punya hak. Harus diberikan. Ya. Yang terakhir, istijabatu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yadulluhum alaihi minal khair. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam istijabah cepat memenuhi panggilan Nabi, perintah Nabi, karena di dalamnya penuh berisi kebaikan, walaupun panggilan itu dilakukan oleh Nabi dan orang yang dipanggil sedang sholat. Kan kejadian itu ya. Kejadian seperti itu. Abu Sa'id bin Mu'alla sedang sholat, dipanggil-panggil oleh Nabi dan tidak menyahut. Sholat sunat tentunya. Nah, Nabi menyalahkan. Nabi bertanya, kenapa aku panggil engkau tidak menyahut? Dijawab, aku sedang sholat ya Nabi. Kata Nabi, walaupun engkau sedang sholat. Kan sholatnya tidak wajib. Menyahut panggilan Nabi wajib, sama dengan orang tua. Kisah Jurayj ya kan. Salat sunat tidak wajib. Memenuhi panggilan ibu wajib. Maka ketika kita salat kok ibu memanggil, wajib kita batalkan. Ya. Tentu istri seperti itu. Ketika istri salat sunat kok dipanggil oleh suami, wajib dibatalkan salatnya dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Apakah benar ulama seperti Ibnul Jauzi, Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar tergelincir dalam masalah takwil? Kalau tergelincir, apa saja? Kalau sifatnya tergelincir, Abu Bakar dan Umar saja tergelincir dalam masalah haji tamattu, ya kan? Ibnu Umar tergelincir dalam masalah mandi junub, ya kan? Aisyah tergelincir dalam masalah sutrah salat. Kalau tergelincir siapapun, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah salah tergelincir dalam hal ini. Tentang takwil, iya. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi saya tidak tahu ya. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, iya. Iya. Beliau berdua sedikit mentakwil, sedikit saya katakan, sedikit. Sedikit mentakwil tentang betis Allah. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan. Ini sedikit, sedikit sekali. Maka mengatakan bahwa beliau berdua Asy'ariyah, tokoh Asy'ariyah, dai Asy'ariyah, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Ya. Yeah. Beda dengan yang lain. Ya, yeah. Beda dengan yang lain, tokoh-tokoh Asy'ariyah. Bagaimana membedakan hadis khusus atau hadis umum? Tentu ini tidak mudah. Jangan menanyakan caranya dan seterusnya. Kita ikuti bimbingan para ulama. Ketika para ulama mengatakan bahwa hadis larangan memakai emas ini khusus, khusus untuk laki-laki, tidak umum, kita ikuti seperti itu. Ya, sebab kalau dijawab caranya begini, begini, begini, ini bisa bahaya. Ya, kan ketika cara sudah diketahui, apakah seseorang itu pasti benar dalam menerapkan cara-cara itu, belum tentu. Ketika rumus sudah diberikan, kemudian data-data sudah diberikan, apakah pasti benar tinggal memasukkan, kan belum tentu. Belum tentu. Maka jangan gegabah. Kita ikuti para ulama. Ya, dalam hal kaidah ini. Kapan batas nifas seorang perempuan sehabis melahirkan? Para imam membatasi 40 hari ya. Tapi ini pun tidak mutlak. Seandainya 41 hari, 42, 43 masih mengeluarkan darah, bisa dikatakan belum bersih. Pada umumnya sudah. Itu maksimalnya. Adapun minimalnya tidak ada. Walaupun baru 10 hari tapi sudah bersih, ya bersih. Wajib sholat lagi. Bahkan walaupun seminggu, 6 hari, 5 hari sudah bersih, ya bersih. Sudah wajib sholat. Adakah hal yang sunnah menjadi wajib bagi ahlul bait? Tidak ada perkecualian, kecuali kalau memang betul ahlul bait keluarga Nabi, ya tidak boleh menerima harta, harta zakat. Baik zakat wajib, atau baik sedekah, sedekah wajib, zakat, atau sedekah tatawu, dua-duanya tidak boleh. Kalau betul dia keluarga Nabi ahlul bait. Saya sholat subuh di masjid dekat rumah, lalu selesai sholat berangkat ke masjid lain menghadiri majelis ilmu. Apakah pahala haji dan umroh tetap saya dapatkan? Insya Allah, ya, insya Allah. Kan dia keluar dari dari masjid itu ada sesuatu yang lebih besar, ilmu lebih besar. Ya, yeah. Mudah-mudahan song. Saya pernah bangun dari tidur tidak bisa bergerak dan berbicara seperti ada yang mendekap. Ini terjadi beberapa hari. Apakah yang saya rasakan ini jin, setan, siapa lagi ya? Dan ini bisa dihindari dengan membaca ayat kursi, kemudian Al-Falaq, An-Nas, berwudu sebelum tidur, dan seterusnya. sunnah-sunnah ini. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, amalkan. Amalkan, insya Allah. Ya. Tidak perlu minta rukyah, tidak perlu mendatangi ahli-ahli rukyah, karena memang sebetulnya tidak boleh ada ahli rukyah itu ya. Tidak ada sahabat yang menjadi ahli rukyah. Kita sudah diberi cara, benteng. Kenapa kita tinggalkan itu? Zikir pagi, zikir petang, ini bagian dari benteng itu kan? Bagaimana hukum demonstrasi dalam Islam? Apakah benar dalam hukum Islam para demonstran jika tidak mau disuruh bubar halal darahnya? Ketika itu kebijakan penguasa, iya. Karena penguasa kan berhak menghukum. Ya. Tidak taat kepada penguasa dan memaksa, mungkin. Ya. Tapi penguasa, bukan kita. Ya. Adapun demo, jelas ini cara-cara kafir, cara-cara Yahudi dan Nasrani. Tidak pantas kaum muslimin mengikuti cara-cara seperti itu. Dan saya kira antum masih ingat demo pertama dalam Islam. Demo pertama dalam Islam menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu yang sangat buruk. Terbunuhnya manusia terbaik hari itu, Utsman bin Affan, menantu Nabi dua kali. Kan Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Manusia terbaik hari itu adalah Utsman. Mati terbunuh gara-gara demo. Itu demo pertama kali digerakkan oleh Abdullah bin Sabah. Dan antum tahu siapa yang terfitnah, terkecoh, tertipu oleh Abdullah bin Sabah ini? Orang-orang jahil. Orang-orang jahil, bukan para sahabat. Bukan para sahabat. Nah, cuman karena mereka muslim, tidak dilawan oleh para sahabat. Para sahabat mengalah. Gitu. Bahkan yang jadi imam siapa? Kan dikepung rumah Utsman waktu itu kan. Madinah, Masjid Nabawi dikuasai oleh mereka. Yang jadi imam salat siapa? Mereka. Para sahabat jadi makmum. Nah, banyak dari mereka yang minta fatwa kepada Utsman, kepada orang-orang alim, gimana ini? Kami enggak suka salat di belakang mereka, para pemberontak, orang-orang jahil. Utsman menjawab, salat adalah sebaik-baik amal. Ketika dia orang buruk, ketika dia melakukan kebaikan terbaik seperti sholat, ikutlah bersama dia. Ini luar biasa keadilan Utsman. Ya. Ali, Zubair, Tolha, jadi makmum. Yang jadi imam mereka karena yang menguasai Masjid Nabawi. Bahkan mengepung rumah Utsman. Ya. Ketika Nabi sudah memberikan satu cara, maka teruskan. Maka haram kita menempuh cara lain. Gitu. Dan insya Allah tidak akan berhasil. Gitu. Ketika Nabi memberikan satu cara. Ambil contoh misalnya ketika Nabi ingin para jamaah lurus rapat dalam shaf salat. Nabi menempuh cara apa? Cara tarbiyah, ya kan? Di tarbiyah dikasih tahu lurus rapat. Bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Ditarbiyah, didakwai, diajarkan. Ini hidayatul bayan. Nah, hari ini cara ini tidak ditempuh. Menempuh cara lain. Apa misalnya? Garis. Dibikin garis, sudah imam gak usah cerewet ya. Udah garis saja, mosok ada garis gak lurus, gak rapet. Ya kan? Tercapai apa tidak? Tidak tercapai kan. Mana ada masjid yang tanpa garis hari ini, ya, tapi centang perenang. Kecuali yang memakai cara Nabi, ditarbiyah, didakwai, dikasih tahu ilmunya, bagaimana ancaman orang-orang yang tidak mau lurus dan rapat saf. Ya, antum dengar riwayat Masjid Nabawi ada garisnya di zaman Nabi? Gak ada. Tapi lurus rapat luar biasa tanpa garis. Itulah cara Nabi. Ditempuh oleh para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Ah, begitu juga dalam hal ini. Kan para pendemo itu kan ingin menasihati penguasa, ya kan? Penguasa tidak melakukan kebaikan yang diinginkan oleh para pendemo, oleh kaum muslimin. Nabi kan sudah memberikan cara. Kenapa cara itu tidak ditempuh? Kenapa menempuh cara lain? Yaitu turun ke jalan, sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Kenapa tidak ditempuh cara Nabi? Ya, bagaimana? Sesuatu yang terang benderang meninggalkan cara Nabi, melakukan cara Yahudi dan Nasrani, gimana enggak haram? Gimana masih ada perdebatan? Gimana masih ada ngotot-ngototan? Wah, mereka cari dalil kesana kemari, kesana kemari. Ya, intinya ingin menghalalkan demo itu. Yang bukan dalil dijadikan dalil. Wanita-wanita datang kepada Nabi karena dipukul suaminya, dibilang ini demo. Gimana demo? Mereka datang kepada Nabi menanyakan ini halal apa haram. Kalau halal ya diterima. Mereka kan sami'na wa ata'na kepada Nabi. Dan wanita-wanita ini tidak datang bareng-bareng. Kapan kita ke Nabi bareng-bareng? Enggak. Datang ke Nabi nanya, kebetulan ada wanita lain juga. Nanya, ada beberapa wanita, bukan ribuan, bukan ratusan, bukan pun, ada beberapa wanita saja. Ya hadisnya kan seperti itu. Bernasib sama, suka dipukuli oleh suaminya. Ini mengada-ada kalau hadis ini dijadikan dalil adanya demo. Apakah syariat yang diturunkan kepada Nabi Isa menghapus syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel? Tidak semuanya. Ya jangankan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Apakah seluruh syariat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dihapus semuanya oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabnya tidak. Puasa Daud masih ada. Ya kan? Sebaik-baik puasa, puasa Daud. Gitu. Dan banyak sekali yang dihapus ada. Kan tidak banyak. Paling membersihkan najis. Syariat bagi Bani Israel kalau pakaiannya terkena najis dipotong, digunting. Nah, ini dihapus oleh Nabi dengan dicuci. Yang penting hilang bau, rasa, warna. Sedikit. Adapun yang sifatnya khobar, tidak ada yang dihapus. Yang sifatnya khobar, baik yang sudah atau yang akan datang, tidak dihapus. Ada khobar di zaman Nabi Musa, Allah bersemayam di arsy, lalu diganti khobar itu. Di zaman Nabi Isa, Allah ada di mana-mana. Mungkin kan? Tidak mungkin. Dari zaman Nabi Adam sampai kapanpun, khobar itu tidak akan berubah. Bahwa Allah bersemayam di arsy, bahwa Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa, bahwa kiamat akan terjadi di hari Jumat, dan seterusnya, tentang khobar dan tauhid. Tauhid bagian dari khobar yang harus kita yakini. Nah, adapun perintah dan larangan, ada perubahan di situ. Berapa minimal sholat malam? Berapa? Satu rakaat dilakukan oleh Muawiyah di Mesir setelah sholat isya atau ba'diyah isya. Beberapa orang mencela Muawiyah. Ibnu Abbas membela bahwa itu sunnah. Ya, itu termasuk qiyamul lail. Satu rakaat di masjid setelah ba'diyah isya tentu ya jam-jam segini. Gitu. Maksimalnya 11. Ucapan manusia yang paling tahu tentang sifat sholat Nabi dalam qiyamul lail. Siapa? Aisyah. Mazada Rasulullah ala ihda sholata rakaat. Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Dan ucapan Aisyah ini tidak apa? Tidak ada yang bantah. Tidak ya? Tidak Ibnu Umar, tidak Abu Hurairah, tidak Anas bin Malik, tidak Ali bin Abi, tidak ada riwayat bantahan sahabat. Oh, enggak benar Aisyah. Saya pernah melihat Rasulullah lebih dari enggak ada yang bantah. Yang meriwayatkan 13 ada, Ba'diya Aisyah atau salat iftitah tidak meniadakan ucapan Aisyah. Ya. Yeah. Bagaimana hari ini ada yang membantah ucapan Aisyah? Para sahabat saja tidak ada yang membantah ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Bahkan terusannya baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini lebih jelas lagi. Ya. Bagaimana jika saya ketika sholat berjamaah tidak hafal bacaan imam? Ya banyak yang begitu ya. Nah, ini imam-imam kan banyak yang hafal 30 juz, 20 juz, ya 30 juz. Kita hafal nggak sebanyak itu nggak tahu, ya. Apakah anak diam atau bukan? Ya, dia mau ngapain? Ya. Diam dengerin. Mau ngapain lagi? Membaca sendiri? Jangan. Kan harus dengerin. Baik yang dibaca itu Al-Fatihah atau surat-surat lain, kita harus diam mendengarkan. Para sahabat seperti itu. Mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Anak pertama saya sewaktu akikah tidak dicukur rambutnya sampai sekarang, umur 5 tahun. Ya sudah, mau diapain ya? Sudah lewat. Masa dicukur sekarang? Ya, kan tidak boleh. Menggunduli rambut itu hanya boleh pada dua keadaan dan dua-duanya ibadah. Satu, akikah tadi umur 7 hari. Yang kedua, tahalul. Baik tahalul haji atau umrah. Bolehkah kita menampar orang lain? Tidak boleh, zalim. Ya. Bahkan ketika berkelahi, ya, ada anjuran ketika marah, hindari memukul wajah, haram, mutlak. Seorang muslim memukul wajah muslim yang lain. Ya. Kan ada kalanya kita memukul anak, istri, kan ini dibolehkan, bahkan perintah Nabi. Jangan memukul wajah. Wallahu a'lam. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.